بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين معاشر المسلمين إخواني في الدين أعزني الله إياكم para jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menghabarkan kepada kita berita yang luar biasa, yang menggembirakan dan membahagiakan hati orang-orang yang bertakwa pada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu mereka hamba-hamba Allah yang salih, salihah. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberitakan janjinya bagi mereka di dunia dan di akhirat. Seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Di dalam surat Al-Anbiya 105. Allah Azza wa Jalla sampaikan, walaqad katabna fiz zabur min ba'di dzikri annal arda yarisuha ibadiyas salihin. Allah sampaikan janji dalam ayat ini, sungguh telah kami tetapkan dan kami tulis dalam kitab Lauhul Mahfud, kitab Allah yang ada di Lauhul Mahfud, catatan takdir Allah Ta'ala. Allah sebutkan dalam kitab Zabur setelah Allah catat dalam kitab yang ada di Lauhul Mahfud, annal ardo yarisuha, bahwa bumi ini yang kita ada padanya, Allah akan mewariskannya ibadiyas salihin, bagi hamba-hambaku yang salih. Demikian ikhwafillah barakallahu fikum yang Allah habarkan dalam Al-Quranul Karim. Juga Allah sampaikan dalam hadis Qudsi, di mana Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, qala Allahu tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inni a'dattu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatarun fi qalbin bashar. Beliau sampaikan firman Allah Ta'ala, sungguh aku telah siapkan bagi hamba-hambaku yang saleh kenikmatan yang mata manusia belum bisa melihatnya, belum pernah melihatnya, dan telinga belum pernah mendengarnya, dan belum terbesit dalam benak kita manusia keindahannya dan kenikmatannya. Wa qala, dan beliau bersabda Rasulullah SAW, in syi'tum faqra'u, kalau kalian mau baca firman Allah, jika kalian suka baca firman Allah berikut. Dalam surat Sajdah Allah sampaikan, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jaza'an bima kanu ya'malun. Allah sampaikan dalam ayat yang agung ini, tidak satu pun jiwa yang mereka tahu kenikmatan seperti apakah yang Allah siapkan bagi mereka, yang sangat menyejukkan dan menyenangkan pandangan dan hati mereka, sangat membahagiakan hati mereka dan menyenangkan pandangan mereka, dari nikmat-nikmat yang ada di surga Allah, jaza'an bima kanu ya'malun. Itu sebagai balasan bagi mereka orang-orang yang beramal saleh. Tentunya orang-orang yang beramal saleh itulah orang-orang yang saleh memang. Ikhwani fi din azanallahu wa iyyakum. Tentu kita ingin termasuk golongan orang-orang yang Allah berikan janji ini. Dan kita berharap semoga Allah golongkan kita pada golongan hamba-hamba Allah yang saleh. Karena sungguh mereka kelak akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat. Lihat firman Allah dalam ayat yang lain. May yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i wasalihin. Allah sampaikan di ayat yang agung ini, dan siapa orang yang dia taat kepada Allah Ta'ala, taat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah katakan kelak dia akan Allah kumpulkan bersama orang-orang yang Allah beri mereka nikmat dari kalangan para nabi, siddiqin, suhada, salihin. Ikhwani fi din azana wa iyyakum, empat golongan ini golongan orang-orang yang Allah jamin akan diberinya nikmat di akhirat, yakni surga Allah yang indahnya belum pernah kita menyaksikannya, nikmatnya belum kita merasakannya, dan tidak bisa hati kita membayangkannya. Tentunya orang-orang yang saleh ini beda hidupnya dengan selain mereka. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran di ayat berikutnya, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Apakah orang yang beriman ia akan sama dengan orang-orang fasik dalam kehidupannya, perilakunya, akhlaknya, perbuatannya? La yastawun, kata Allah, tidak mungkin sama mereka. Nah, ihfila barakallahu fikum. Kita bersama tadi dengarkan dalam sholat subuh secara rinci Allah sebutkan sifat dari orang-orang yang saleh yang disebutkan dalam surat Al-Furqan. Allah sampaikan secara rinci wa ibadur rahman, tentang hamba-hamba Allah Ar-Rahman. Kita bisa ngukur diri kita sejauh mana diri kita ini ketika kita timbang dengan sifat orang-orang saleh yang disebutkan Allah Ta'ala. Sudahkah kita memenuhinya, artinya kita sesuai dengan yang Allah sebutkan, ataukah belum? Kalau sudah, pujilah Allah, mohonlah Allah jaga agar kita tetap di atas kesolehan. Kalau ternyata belum, maka mohonlah kepada Allah agar Allah bimbing kita pada kesolehan jiwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang Allah jaga, selalu berdoa kepada Allah, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha, anta khairu man zakkaha, anta waliha wa maulaha. Ya Allah, berikan kepada jiwaku kesucian jiwa ini, agar Allah jaga kesucian dan kebersihan jiwa kita dari penyakit-penyakit berbahaya seperti syirik, tahayul, bid'ah, khurafat, dan yang lain-lainnya, dari penyakit hati, bakhil, penyakit iri, dengki, penyakit riya, sum'ah. Agar Allah tetap jaga jiwa kita dalam kesuciannya. Wa zakkiha, dan sucikanlah jiwa ini ya Allah. Anta khairu man zakkaha, engkau lah zat yang mensucikan jiwa, dan sebaik-baik zat yang mensucikan jiwa. Anta waliyuha wa maulaha, engkau adalah pelindung dan penolong. Sehingga ihfila barakallahu fikum, kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti ini mohon kepada Allah agar ditolong dalam upaya untuk bisa membersihkan jiwa, Allah memberikan pertolongannya. Lebih-lebih kita yang memang kotor jiwa kita, penuh dengan berbagai macam penyakit, tentunya kita lebih. Cobalah kita mohon kepada Allah selalu agar Allah mensucikan jiwa-jiwa kita, karena Allah katakan qad aflaha man zakkaha, sungguh bahagia orang yang bisa mensucikan jiwanya dan menjaga kesuciannya sehingga kembali kepada Allah dalam keadaan bersih jiwanya, tidak ada syirik padanya. Sebaliknya wa qad khaba man dassaha, celakalah orang-orang yang mengotori jiwanya. Dia pulang kepada Allah masih bercampur berbagai macam penyakit, kotoran-kotoran dari mulai kesyirikan, kemaksiatan dan yang lainnya. Wal'iyadu billah. Nah, ikhwila barakallahu fikum. Kita berharap kepada Allah tentunya agar Allah menggolongkan kita termasuk golongan dari mereka orang-orang yang saleh, karena sungguh perlu kami ingatkan pada diri kami dan juga ikhwa barakallahu fikum. Sekian keutamaan orang-orang saleh, atau sekian keutamaan sifat saleh yang ada pada diri seseorang. Pertama, kalau kesolehan itu ada pada kita sebagai ayah, sebagai bapak, sebagai orang tua, pimpinan keluarga, maka barokahnya akan terus. Kebaikannya sampai pada anak-anak kita, cucu kita, harta kita, istri kita. Perhatikan itu. Seperti yang Allah contohkan dalam Al-Quranul Karim, seperti kesolehan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jangan antum mengatakan, oh Nabi Ibrahim istrinya wanita solehah. Benar. Kesolehan istri juga tak jauh dari kesolehan kita suami. Sebab ketika seorang suami berbuat maksiat, dampaknya kepada istri, kepada anak, kepada harta. Jangan dikira hanya kita yang menanggung risiko. Tidak. Kesolehan suami pun dampaknya pada keluarga. Sehingga ihwa barakallahu fikum, seperti yang dikatakan ulama salaf kita, kalau ya mereka ingin tahu sejauh mana kesolehannya itu nampak dari istrinya, anaknya, kendaraannya, hartanya. Sebab Allah sudah sampaikan seperti kisah dalam surat Al-Kahfi yang kita baca sering ya, ketika Nabi Musa bersama Khidir memasuki satu kota, di situ ada satu rumah yang akan roboh dindingnya. Kemudian Khidir mengajak Musa membangun kembali dinding itu sampai kembali kokoh. Sampai Nabi Musa bertanya, ya, lau syita latahot ali ajra, kalau kau suka kita bisa minta upah dari kerja kita. Karena ketika datang ke kota itu enggak ada satupun orang yang menjamu sebagai tamu. Maka dikatakan Khidir, kenapa alasannya tidak minta upah sepeser pun dengan kerjaan seberat itu, membangun dindingnya akan roboh kembali menjadi tegak? Beliau katakan, ya, di dalam Al-Quran Allah sampaikan dalam surat Al-Kahfi itu, wa amal jidaru fakana lihulamaini yatimaini. Adapun dinding rumah yang kita bangun ini adalah anak yatim punya. Ya, dua anak yatim yang mana orang tuanya adalah orang yang saleh. Wa kana abuhuma saliha. Kedua orang tua ini, anak yatim ini, anak orang yang soleh. Subhanallah wa barakallahu fikum, sampai seperti itunya. Allah menjaga keturunan orang yang soleh di dunia. Allah menjaga hartanya. Kalau kita mengandalkan diri kita, sejauh mana kita mampu menjaga anak keturunan kita? Tidak mungkin bisa. Sedangkan kita tidur bersama anak kita, tahu-tahu anak kita jatuh, kita enggak kuasa. Karena kita terlelap dalam tidur kita. Tapi kalau Allah menjaga, seperti ini tadi. Jauh-jauh Nabi Musa bersama Khidir, ya, Nabi Musa AS datang sampai ke negeri itu. petunjuk dari Allah. Nah, ikhwah barakallahu fikum. Jadi ikhwah, kita koreksi. Kalau ada istri kita, dia mamanya berbuat ini, berbuat itu yang kita enggak suka. Mungkin melakukan durhaka kepada kita, sikap pembangkangan kepada kita umpamanya. Coba koreksi diri kita. Bisa jadi ini sebab karena aku tadi memandang fulana, fulana, fulana, perempuan di luar. Yang kita menganggap itu dosa biasa, remeh. Tapi kita sempat menikmati cantiknya wanita yang di luar, hati-hati. Sehingga dampaknya kepada istri kita, dia banyak melawan, protes ini itu. Ya, tundukkan pandangan coba. Sehingga kita berharap kepada Allah dengan kita menundukkan pandangan kita, kita menundukkan nafsu kita. Ya, Allah memberikan balasan yang lebih, yaitu kita dapati istri kita menyenangkannya. Ada satu kisah yang mungkin antum juga pernah baca dari kisah-kisah, ya, dampak buruk dari maksiat. Ada seorang suami pulang menjumpai istrinya di rumah menangis. Ditanya oleh suami, kenapa engkau menangis, wahai istriku? Istrinya balik bertanya, wahai suamiku, ada apakah denganmu? Saya tidak pernah mengira kalau pembantumu tiba-tiba nyelonong masuk dan pegang tanganku. Menangis, karena ini wanita solihah. Pembantunya laki-laki. Yang sudah diterapkan hijab, tiba-tiba nyelonong pegang tangan. Ini perbuatan yang bagi wanita solihah tentunya biadab. Ya, bukan perkara ringan. Sehingga suaminya tertegur. Dia minta, ya, dia bertobat dan minta maaf, kata suaminya, tadi di toko ketika aku jualan, ada seorang wanita datang beli gelang. Ternyata dia sulurkan tangannya. Aku tergoda betapa mulus putih dia punya tangan. Nah, itu lihat ikhwan. Sehingga sambil menyela minum, sambil dia coba tangannya sentuh. Akibatnya, ya ikhwah barakallahu fikum. Ini satu contoh. Kita ambil pelajaran. Jangan sampai suami itu merasa aman melakukan satu maksiat di luar rumah. Resikonya antum terima di rumah. Kalau itu di dunia sudah engkau rasakan, taubatlah. Jangan sampai dapat nanti di akhirat. Ya, begitu dampak kepada kendaraan, kepada anak, pada harta dan lain-lainnya. Sehingga iwa fila barakallahu fikum. Kalau pada suami yang soleh, insya Allah barokahnya akan terus. Begitupun kalau ada pada engkau wanita, kesolehan ini kalau ada pada kalian para wanita, sungguh, ya, itu yang diharapkan memang karena Allah memuji dalam Al-Quran tentang kebaikan wanita solehat dan memberikan sifat-sifatnya, yaitu wanita solehat adalah mereka al-qanitat hafizat. Wanita-wanita yang selalu taat kepada Allah, taat kepada suaminya. Ya, taat pada Allah tentu taat pada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan taat pada suaminya. Dia menjaga kehormatan dirinya, selalu betah di rumahnya. Kalian wanita salihah, dengan kesolehanmu juga akan menjadi barokah bagi anak yang lahir dari rahimmu. Doamu, lisanmu yang selalu dibasahi dengan zikir dan doa, ini akan menjadikan ibarat pohon, menjadikan siraman bagi anak-anakmu dan pupuk bagi mereka. Lihat ya barakallahu fikum, istri atau ibunda Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, di mana Imam Syafi'i ayahandanya meninggal dunia masih umur 2 tahun. Masih kecil, sehingga ibunya mengasuhnya dan melihat bakat dari kecerdasan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dan kesemangatan yang luar biasa. Ibunya pun berusaha sekuat mungkin untuk membiayai. Karena tidak mampu untuk membayar guru-guru untuk mengajari anaknya ilmu, hanya mampu membekalinya dan terus menemaninya sampai tinggal di Madinah. Ibunya menyertainya untuk belajar, terus mendukung walaupun dengan hasil kerajinan tangannya atau menjahit tangannya. Subhanallah. Apa akhirnya? Ingat para wanita, kesolehanmu itulah, karena tidak ada sosok orang besar kecuali di balik itu wanita yang berjiwa besar, seperti sosok Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an, ya. Di balik beliau ini siapa? Ibu yang salihah yang mengasuhnya menjadi seorang yang demikian besar dan saleh. Itulah contoh. Sehingga ikhwila barakallahu fikum, jangan kalian wanita salihah ini kemudian kalian banyak menuntut pada suami di luar kemampuan suami. Jangan kalian banyak mendikte suami, tapi kalian coba koreksi diri. Dan jangan dengan alasan tadi kami sampaikan, ya, kalau suami di luar maksiat berarti istrinya akan begini-begini, lalu engkau jadikan dalil ini toh, ya, mas, saya begini karena kamu maksiat, maka saya berani melawan kamu. Jangan begitu jadi dalil. Artinya suami akan bisa lihat dampak buruk dari maksiat, begitupun wanita. Kalian sudah berusaha menjadi wanita salihah, sudah taat pada suami, ya. Dengan kesolehanmu juga, insya Allah Allah akan berikan suamimu mudah dalam segala urusannya. Karena engkau tidak pernah, ya, membebankan padanya yang tidak luar kemampuannya, tidak pernah menuntutnya, dan tidak banyak hal di rumah. Sehingga suamimu betah di rumah dan senang bahagia bersamamu. Sehingga tumbuh anak-anakmu menjadi anak-anak yang baik dan soleh-soleha. Itu yang diharapkannya. Pun demikian, kalau ada pada anak-anak kita yang soleh, kita semua tahu keutamaan anak yang soleh akan terus selalu mendoakan orang tuanya di dunia ketika masih hidup dia. Anak ini mendoakan orang tuanya. Dan orang tuanya ketika hidup mendapati anaknya bersama-sama masih hidup akan berbakti pada kedua orang tuanya. Ketika orang tua meninggal dunia, anak mendoakannya sehingga mengangkat, ya, derajatnya di akhiratnya. Bahkan Allah memberikan ampunan kepada orang tua sebab doa anaknya. Dari azab kubur diselamatkan, di akhirat, di neraka diselamatkan karena doa anak soleh untuk orang tuanya. Ihwafila barakallahu fikum, tentunya kita orang tua ini keliru. Kita hanya memperhatikan bagaimana memberi makan mereka, tapi tidak menjadikan kesolehan mereka. Kita mengumpulkan harta banyak-banyak untuk masa depan mereka, katanya kita tabung, kita simpan uang, simpan ini untuk masa depan anak-anak. Tapi anak-anak tidak diperhatikan agamanya, rugi kita. Nah, ifila barakallahu fikum, sedikit kami sampaikan yang Allah sebutkan tentang sifat orang-orang yang saleh. Selain tadi disebutkan secara rinci dalam surah Al-Furqan, juga Allah sebutkan di antaranya secara ringkas di dalam surat Ali Imran ayat 113. Allah mensifati orang-orang yang saleh dengan sifat sebagai berikut di antaranya, laisu sawa min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatanuna ayatillah. Allah sampaikan tidaklah sama mereka orang-orang yang saleh dengan orang-orang yang rusak, orang-orang yang berdosa. Di antara mereka ahli kitab, ya, orang-orang yang saleh itu Allah katakan mereka adalah ummatun qa'imatun yatluna ayatillah. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa selalu, ya, membaca, mengkaji, mempelajari ayat-ayat Allah dan mengamalkannya. Mereka baca, mereka kaji, mereka pahami, mereka amalkan. Karena yang akan membimbing jiwa kita pada kesolehan itulah petunjuk Allah. Dan Allah sampaikan, ana al-lail wahum yasjudun. Sepanjang malam, setiap malam mereka senantiasa bersujud. Artinya di waktu-waktu malamnya mereka itu banyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti surah Al-Furqan tadi kita baca, alladzina yabituna, mereka yang melewati malam-malamnya ya sujada, mereka bersujud kepada Allah. Disebutkan mereka bersujud. Dan itu dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memang Allah perintahkan kepada beliau ya untuk bangkit dan salat. Ya ayyul muzammil, wahai orang yang berselimut, kumin lail, bangunlah di waktu malam. Ini beliau sejak turun ayat perintah dari Allah taala, beliau terus tidak pernah meninggalkan salat malamnya. Dan kita tentunya sebagai pengikut Rasul SAW yang meneladaninya, berusahalah semampu kita untuk tidak melewatkan sholat malam kita. Minimalnya witir kita itu jangan lewat. Dan kalau kita jaga ini, insya Allah, Allah akan memberikan kebaikan yang besar seperti janjinya. Apalagi kita ada azan pertama, ada azan kedua. Azan pertama ini bagi mereka yang semalaman ya, dari malam suruh sholat, azan pertama istirahat. Sehingga qailulah sebelum sholat subuh, istirahatkan badan sejenak. Bagi yang tiduran semalaman sudah azan pertama, bangunlah cepat, masih ada sisa waktu. Jangan dihabiskan azan pertama lewat. Azan kedua masih berat. Subuh terlambat. Jangan. Ya. Jangan seperti itu. Nah, ya fila barakallahu fikum. Ini sifat mereka. Lihat orang-orang yang soleh. Seperti Allah katakan dalam surat Sajdah. Ya, tatajafa junubuhum anil madaji'. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur. Tidak terus baring di tempat tidur. Tidak. Tapi dikatakan oleh Allah, lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur. Artinya mereka bangun. Tidak menghabiskan waktunya malam untuk tidur. Ya. Malam artinya karena malam tidur, siang juga tidur lagi. Karena jaga malam, tidur siang hari, sepanjang hari, jangan. Nah, ya fila barakallahu fikum. Sifat yang berikutnya, Allah sebutkan, yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada yaumil akhir. Ya'muru nabil ma'ruf, sifat yang berikutnya, mereka menyuruh kepada yang ma'ruf, yanhauna 'anil munkar, mencegah dari yang mungkar. Wa yusari'una fil khairat, dan sifat yang berikutnya, mereka itu bersegera dalam kebaikan. Allah katakan, wa ulaika minas salihin, mereka itulah dari golongan orang-orang saleh. Lihat ya barakallahu fikum. Jadi sampaikan kepada keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, nak, kalau ingin jadi orang baik, belajar ilmu agama. Pelajari petunjuk. Ya. Ibu-ibu di rumah kan sudah sering untuk bikin kue biar hasilnya bagus, juga cari petunjuk, bikin kue ini, bikin ini, bikin ini. Dipelajari, dicoba, dipelajari lagi, dicoba lagi, diterus sampai bisa dapat yang bagus. Kenapa untuk menjadikan jiwa ini soleh enggak mau ngaji? Malas menuntut ilmu, enggak mungkin. Ingat ikhwah, jiwa kita ini akan terbimbing menjadi baik dengan petunjuk, arahan, nasihat. Maka jangan lupa, ya, sifat mereka itu selalu belajar. Mempelajari, mengkaji kitab Allah. Siang malam terus belajar dan diamalkan, dipraktikkan. Di samping itu mereka juga mendekatkan diri kepada Allah. Mereka di waktu malam dengan sholat tahajud, subhanallah, karena itu saat-saat yang paling dekat dengan Allah, ketika Allah turun ke langit bumi ini sepertiga malam terakhir. Nah, ini akan membuktikan bukti cintamu kepada Allah sedimana. Ya ikhwah, kalau ada orang mengaku cinta, orang yang dicinta datang, dia lari. Kira-kira ini orang cinta ke orang dusta? Artinya engkau mengaku cinta kepada Allah, saat Allah turun ke langit bumi ini, kamu tidur. Tidak menyambutnya. Kira-kira cintamu di mana coba? Renungkan ikhwah. Kalau orang yang cinta Allah, saat-saat itulah saat-saat dia menyambut tentunya. Jangan bikin kecewa Allah. Sudah memberikan pintu dan janji. Siapa meminta pasti diberi. Siapa bertaubat minta ampun diampuni. Tapi kamu tidur terus mau bagaimana kira-kira? Ya ikhwah barakallahu fikum. Inikah cintamu? Inikah kita punya cinta? Ya ikhwah barakallahu fikum. Ya. Juga perhatikan iman kepada Allah, iman pada hari akhir, ini bukan berarti tidak iman pada Rasul, sudah mencakup semua. Karena seorang yang iman kepada Allah dan iman pada yaumil akhir akan mendorong dirinya untuk selalu melakukan kebaikan dan menjauh dari keburukan. Karena dia tahu keburukan akan dibalas dengan keburukan, kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, maka dia berusaha untuk baik. Dan tidak hanya untuk dirinya, dia pun berusaha ya'muru nabil ma'ruf, menyeru manusia pada yang baik, mencegah dari yang mungkar. Makanya kita diperintahkan Nabi SAW, bertemanlah dengan orang-orang yang soleh, karena dia akan membantumu untuk baik. Tinggalkan teman-teman yang jahat, karena dia akan merusak agamamu dan duniamu. Ya, terus sifat yang berikut tadi, yang kelima, itu mereka disebutkan oleh Allah Ta'ala, yusari'una fil khairat, bersegera dalam kebaikan. Kita lihat ikhwan barakallahu fikum, di mana kita dibanding mereka, para sahabat salafunas salih, jauh kita dibanding mereka. Mereka bersegera dalam kebaikan, kita kadang malas, malas dalam kebaikan. Namun kita berharap pada Allah, semoga Allah perbaiki diri kita selalu dan Allah golongkan kita pada golongan orang-orang yang saleh. Mungkin sampai di sini insyaallah. Ya, mudah-mudahan nasihat ini bisa mengingatkan kita untuk memperbaiki dan membenahi diri dan keluarga kita. Semoga Allah menolong kita pada kesalehan jiwa. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.